Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya fil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan lalu kita telah menyebutkan tentang penjelasan dari seorang dai terkait dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, di mana mereka adalah orang-orang yang dididik oleh Nabi alaihi salatu wasalam, mendapatkan pengajaran langsung dari Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga mereka adalah teladan dalam segala hal. Teladan dalam kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teladan dalam tawadu, sikap rendah hati. Teladan dari sisi mereka bukan orang-orang yang ambisi kepada dunia. Bukan orang-orang yang ambisi kepada kedudukan. Teladan dalam segala hal. Seperti itulah gambaran global para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, yang tentunya ini adalah kebanggaan umat Islam sepanjang masa. Tidak ada manusia sejak Nabi Adam sampai yaumul kiamah, orang-orang yang lebih mulia dari para sahabat, tentunya setelah para nabi dan para rasul. Hal ini akan terlihat jelas manakala kita membaca siratus sahabah, membaca perjalanan hidup para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Bisa misalnya kita membaca secara ringkas dari kitab-kitab para ulama, ataupun secara panjang lebar. Di antara kitab yang terbagus yang saya tahu terkait dengan siratus sahabah adalah kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini di antara kitab yang terbagus yang menjelaskan khusus tentang para sahabat, baik sahabat laki-laki atau sahabat wanita. Dengan kita membaca kitab-kitab seperti ini, kita akan tahu seperti apa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, yang pada gilirannya nanti kita akan berusaha mengikuti mereka. Karena mengikuti para sahabat adalah salah satu sebab seorang mendapatkan janji sorga, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah maklum bagi kalian semua, Surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ayat ke-100 dari surat At-Taubah menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala surga dengan beragam kenikmatannya tidak hanya Allah khususkan untuk generasi awal umat ini saja. Tidak Allah khususkan untuk para muhajirin. Tidak Allah khususkan untuk para ansar. Namun juga Allah siapkan surga dengan beragam kenikmatannya bagi orang-orang yang mau meniti jalan mereka. Meniti jalannya al-muhajirin, meniti jalannya ansar. Dan tentunya seorang tidak akan bisa meniti jalan mereka tanpa mengetahui seperti apa mereka. Seperti apa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Disebutkan oleh Syekh Dr. Ali Nasir Al-Faqihi hafizahullah ta'ala setelah menyebutkan penjelasan dari seorang da'i terkait dengan para sahabat, mereka adalah macam manusia yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul. Kata beliau Syekh hafizahullah ta'ala, inna hadzal baswal jamil ar-ra'i' di ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam natijatan litarbiyah an-nabawiyah al-faddah lahum. Sesungguhnya sifat yang indah, penyebutan sifat mereka yang indah, penyebutan sifat sahabat Rasul alaihi salatu wasallam yang indah ini, ini adalah buah dari tarbiyah, pendidikan yang dilakoni oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang al-faddah, yang unik terhadap para sahabat. Jadi para sahabat dari Tuhanullah alaihi, mereka adalah teladan dalam segala hal. Mereka orang-orang yang berkarya guna, yang bisa memberikan pencerahan pada umat manusia, membuka wawasan yang sebelumnya manusia tertutup pengetahuannya. Ini semua adalah hasil dari tarbiyah Nabi. Pendidikan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Dan pendidikan yang Nabi alaihi salatu wasallam sampaikan kepada sahabat, qaulan wa fi'lan, baik berupa sabda-sabda beliau ataupun ya berupa fi'il, perbuatan-perbuatan beliau. Para sahabat mendengarkan petuah-petuah dari Nabi, nasihat-nasihat dari Rasul, mereka melihat praktek Nabi alaihi salatu wasallam. Pendidikan Nabi kepada para sahabat meliputi ya sabda-sabda yang beliau sampaikan kepada mereka, meliputi pula apa yang beliau amalkan, yang beliau lakukan, dan para sahabat melihat. Mereka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaruku li a'da'i hadha din illa ta'an. Ternyata hasil yang indah dari pendidikan Nabi ini tidak menyenangkan musuh-musuh agama, kecuali mereka mencela dan mencela para sahabat. Illa ta'na fihim lil wusul illa ta'ni fi Rasulillah. Musuh-musuh agama ini tidak suka dengan keberhasilan yang dicapai oleh para sahabat. Sehingga yang mereka lakukan adalah mencela para sahabat sebagai jembatan nantinya mereka akan mencela Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi para sahabat dikambing hitamkan oleh musuh-musuh agama untuk kemudian pada gilirannya nanti mereka akan ya mengatakan Muhammad tidak becus, Muhammad tidak beres. Buktinya teman-temannya, sahabat-sahabatnya orang-orang yang seperti ini, seperti ini. Artinya sejarah yang menyebutkan tentang jasa-jasa para sahabat dan indahnya keberibadian mereka ditutup oleh musuh-musuh Islam. Dan dibalik dengan mereka membuat tuduhan-tuduhan dan fitnah sehingga seolah-olah para sahabat Nabi ini orang-orang yang bejat, orang-orang yang bukan ya berguna bagi masyarakat, bukan melakukan perbaikan, tapi orang-orang yang bejat, yang pada gilirannya nanti mereka akan beralih kepada para sahabat bejat. Berarti ya seperti apa pendidikan dari gurunya, berarti gurunya juga bejat. Seperti itu yang ingin diinginkan oleh mereka. Liyakulu, agar mereka bisa mengatakan, innahu law kana salihan lakana asbahu ashabu kadhalik. Seandainya Muhammad ini orang yang salih, tentunya para sahabatnya pun orang salih. Walihada qalu, oleh karena ini musuh-musuh agama mengatakan, inna tarbiyatahu lam tusmir al-adla wal-rahmata wa isal al-khair ilal basyariyah kulliha. Oleh karena ini musuh-musuh agama mengatakan bahwa pendidikan Rasul tidak membuahkan keadilan, tidak membuahkan rahmat, tidak bisa menyampaikan kebaikan kepada seluruh manusia. Wa inna ma athmarat adh-dhulma wal jur, hanyalah yang muncul dari pendidikan Nabi adalah kedoliman, ya, al-jur sama kedoliman. Ini ya ucapan dari musuh-musuh agama. Walihada wasafu sahaba bidzulmi wa ihtisabil huquq min ahliha. Oleh karena itu mereka musuh-musuh agama ini mensifati para sahabat sebagai orang-orang yang zalim, orang-orang yang merampas hak. Wa itaiha li warihim dzulman wa udana, dan memberikan hak kepada selain orang yang berhak secara zalim. Waliyadu billah. Barakallahu fikum. Seperti itu penilaian dari musuh-musuh agama. Dia tidak akan memadzarati penilaian yang batil dari mereka. Berapa banyak ahlul batil mereka memberikan penilaian buruk kepada para sahabat dari zaman dulu sampai saat ini. Tapi mana mereka-mereka itu? Mereka telah mati. Yang belum mati pun akan nyusul mati. Enggak disebut nama mereka, namun nama sahabat terus terangkat, nama sahabat terus jadi kenang. Bukankah ini satu bukti bahwa kebatilan akan lenyap dan al-haq itu yang apa? Yang terus muncul. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, musuh-musuh agama ini terus ada. Sebagian besar mereka telah mati, dan yang belum mati pun akan menyusul mati. Lenyap sebutan mereka, hilang sebutan mereka. Namun para sahabat yang dibenci oleh mereka ini tidak akan redup. Tidak akan apa? Redup. Cahaya mentari yang terbit di pagi hari di langit yang cerah tidak akan tertutupi hanya sekedar apa namanya, sedikit saja terkena asap rokok. Akan lewat, kemudian mentari tadi akan terus bersinar menyinari manusia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa mereka sampai, musuh-musuh agama sampai punya penilaian seperti itu? Li'annahum idda'u anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa bil khilafah di Ali ibn Abi Talib min ba'di mubasyarah. Karena mereka mengaku-ngaku Rasulullah alaihi salatu wasallam telah berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah langsung meninggalnya. Illa anna haula'i sahaba iqtasabuha minhu. Hanya saja kata musuh-musuh agama, para sahabat merampas kekuasaan itu dari Ali. Wabayau Abu Bakar As-Siddiq bil khilafah, dan mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Wabidzalika khalafu amara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kata mereka, para sahabat telah menyelisih perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Wabada'u yumarisuna dzulma, dan mereka langsung melakukan kedzaliman. Ba'da wafatihi mubasyarah, setelah wafatnya Nabi secara langsung. Fa aina tarbiyatuhu lahum 'alal 'adli wal insaf wal haq, kata mereka, mana pendidikan Nabi kepada para sahabat untuk bersikap adil dan mengucapkan al-haq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu semua adalah tuduhan ahlul batin yang siapapun orang bisa berkata, siapapun orang bisa mengaku dan menuduh. Tapi tidak semua tuduhan, tidak semua pengakuan dibenarkan tanpa ada pembuktian. Ketika mereka mengatakan seperti ini, sementara mereka tidak ada bukti, maka mereka akan dipermalukan oleh sejarah. Masyarakat pun akan menghakimi mereka sebagai para pendusta-pendusta besar. Karena sejarah telah mendustakan tuduhan-tuduhan mereka. Apa yang dirasakan oleh umat manusia saat itu sebagai bukti nyata bahwa para sahabat mereka adalah kepanjangan tangan daripada dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka lah yang melanjutkan estafet dakwah Nabi. Kota-kota baru dibuka. Fasilitas-fasilitas umum dibangun. Manusia pun yang tadinya dalam kebodohan, kemudian mereka berubah menjadi orang-orang yang berilmu. Di zaman Umar misalnya, pembangunan di segala bidang betul-betul digalakkan, baik fisik atau non-fisik. Di zaman Umar bin Khattab bukan hanya terarah kepada pembangunan fisik, pengiriman para da'i, pengiriman para sahabat ke berbagai negeri dilakukan oleh Umar. Amr bin Yasir, Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya dikirim ke berbagai wilayah, ke berbagai negeri untuk menebarkan Islam ini. Iya, mereka tahu besarnya keutamaan tinggal di tanah suci Mekah dan Madinah, serta besarnya fadilah ibadah di dua tempat ini. Namun mereka juga tahu besarnya tanggung jawab yang dipikul di atas pundak mereka untuk menebarkan dakwah yang mereka telah timba dari Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara pesan-pesan Nabi sebelum beliau meninggalkan dunia yang fana ini, ketika haji wada, di antara yang Nabi sampaikan adalah liyuballigh asyahid minkumul ghaib, hendaklah yang menghadiri proses ibadah haji ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini adalah salah satu gambaran bahwasanya dakwah tidak boleh redup. Ini adalah salah satu pesan dari Nabi agar ilmu itu harus menebar. Dan para sahabat sebaik-baik orang yang menjalankan wasiat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka orang-orang yang menabarkan keadilan, orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik. Bukan hanya mereka mengarah kepada pembentukan mental yang baik, namun juga mereka berusaha untuk membangun fisik yang baik juga. Dua hal tersebut sangat ketara sekali, ya, sudah dirintis dari zaman Abu Bakar, kemudian terus di zaman Umar, dan terus ya setelahnya dan setelahnya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab sudah dirintis dua departemen kalau di zaman sekarang, Departemen Keuangan dan Departemen Pertahanan, untuk mengatur ya kas negara dan untuk mengatur para mujahidin dan keluarga-keluarga yang ditinggal. Belum lagi Umar bin Khattab misalnya mengatur al-barid, pengaturan pos, pengiriman surat, di mana dibuat ada beberapa tempat tertentu sebagai pangkalan, sehingga para petugas pos ini tidak terlalu letih berangkat dari satu pangkalan ke pangkalan lain berapa kilo, kemudian membawa surat ke pangkalan tersebut, kemudian pulang membawa surat dari sana. Jadi tidak terlalu letih. Demikian pula di zaman Umar juga dirintis adanya ronda malam, sehingga masyarakat yang mereka istirahat malam, mereka yang nyaman, terjaga ya kenyamanan mereka. Dan banyak lagi pencapaian-pencapaian di zaman Umar. Ya. Intinya, apakah hal ini akan ya kemudian kita menutup mata bahwa apa yang telah mereka capai dari keberhasilan yang itu bermanfaat bagi umat manusia, kemudian kita menutup mata bagi ahlul haq dan orang-orang yang mencintai kebaikan? Tentu itu adalah salah satu pencapaian yang luar biasa. Namun bagi ahlul batil, seperti apapun kebaikan, seperti apapun perjuangan, sampai pun mereka berdarah-darah pun tidak akan dianggap oleh mereka. Tidak apa? Dianggap. Betul kata penyair, wa ainus sukhti tubdil masawi. Mata orang yang benci akan selalu mencari-cari kesalahan. Ya. Tidak ada kesalahan pun mereka cari-cari. Kebaikan mereka menutup mata. Kebaikan mereka menutup mata darinya. Waqad sabaqa al-hadithu 'an da'wal wasiyyah li 'Ali ibn Abi Talib fil bahthi as-sabiq. Dan telah berlalu penjelasan tentang ya isu wasiat yang Nabi sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib pada pembahasan yang lalu beserta bantahannya. Baik, kita lanjut kepada kalimat wa inna mahadafal yahud. Wa inna mahadaful yahud wal mukhatit al awal lidzalik Abdullah ibn Sabah hadmuddin al-Islami. Tujuan orang Yahudi dan orang yang merencanakan awal untuk tersebarnya isu bahwa Nabi memberikan wasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah langsung sepeninggalnya, itu Abdullah bin Sabah yang menebarkannya. Tujuannya adalah ingin meruntuhkan agama Islam. Ini tujuan utamanya. Faqad akhadha afkarahu hadihi tawaif nasabat al-idha di hadis safah al-mukhtarah. Dan ternyata pemikiran Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini diambil oleh beberapa kelompok yang mereka mengebarkan api permusuhan kepada para sahabat. Para sahabat adalah as-safah al-mukhtarah, orang-orang pilihan, alati naqalat hadadin til umat al-islamiyah, yang telah yang membawa agama ini kepada umat Islam. Famin haqqis sahaba alal umma al-islamiyah jami'an ihtiramuhum wa hifdhu hukukihim. Di antara hak para sahabat yang wajib diberikan oleh umat Islam semuanya, bahwa umat ini harus menghormati mereka dan menjaga hak-hak mereka. Jadi umat ini berkewajiban untuk menghormati mereka dan menjaga hak-hak mereka. Imtithalan li wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalam rangka menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كما في صحيح البخاري ومسلم في فضائل الصحابة وتحريم سب الصحابة seperti tersebut dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim tentang keutamaan sahabat dan haramnya mencela sahabat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan seperti ini jangan kira sebuah pembahasan yang usang. Bisa jadi akan muncul orang yang mengatakan, ah itu kan dulu orang-orang Syiah, Rafidhah, orang-orang Khawarij, mereka telah terkubur, mereka telah tiada. Untuk apa kita bahas seperti ini lagi? Sekarang sudah tidak ada mereka. Kita katakan, Anda buta sejarah. Anda terlalu kuper dan Anda kurang, apa namanya? Ya, kurang update. Orang-orang seperti mereka terus ada. Bahkan bisa jadi didukung oleh kekuatan, kekuasaan yang besar dan didukung oleh dana yang tidak sedikit. Didukung oleh kekuatan besar dan dana tidak sedikit. Jadi jangan kamu kira bahwa ini hanya kisah masa lalu yang sekarang sudah tidak ada. Sehingga tergambar bagi sebagian orang, ah ini ibarat kita ingin menggali kuburan yang isinya tulang-tulang yang sudah lapuk. Bukan seperti itu. Mereka telah mati, tapi pemikirannya terus diyakini. Para pencetus kebatilan, mereka telah mati. Tapi kebatilan itu terus terwariskan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Tidak percaya? Apa yang, kamu tidak percaya? Coba, apa yang diucapkan oleh kaumnya Nabi Nuh yang kafir kepada Nuh? Tidak jauh beda dengan ucapan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kalau Nabi Nuh dikatakan oleh kaum yang kafir sebagai sahir, penyihir, sebagai orang yang gila, ternyata orang-orang kafir Quraisy pun seperti itu, mengatakan bahwa Muhammad ini orang gila, orang yang apa namanya, yang mecah belah manusia. Padahal terpaut berapa ribu tahun antara kaumnya Nabi Nuh dengan kaumnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sejarah akan terulang. Apa yang terjadi di masa lalu pun terjadi di masa sekarang. Sebagaimana alul haq mereka berwasiat kepada anak cucunya, kepada generasi mendatang untuk memegang al-haq, demikian pula alul batil. Mereka juga berwasiat untuk istiqomah dan kebatilannya. Berwasiat agar mereka terus memegang adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan mereka siap mengorbankan harta bahkan nyawa untuk kebatilan mereka. Allah SWT mengatakan, innal ladhina kafaru yunfiquna ambalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Rela mereka merogoh kantong dalam-dalam, menginfakkan hartanya untuk membela kebatilannya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, nyawa pun mereka korbankan. Allah mengatakan, ya, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang kafir mereka berperang fi sabilit taghut untuk membela taghut mereka. Seperti itu barakallahu fikum. Mereka saling berwasiat untuk sabar di atas kebatilannya. Mereka mengatakan, animsyu wasbiru ala alihatikum. Lanjut saja, nggak usah dengarkan orang-orang beriman itu. Lanjut, kata mereka, wasbiru, sabarlah kalian dalam membela Tuhan-Tuhan kalian. Seperti ini musuh-musuh kita. Tidak melempem mereka, tidak melemah mereka. Mereka saling memberikan support, semangat satu sama lain untuk membela kebatilannya. Mereka juga rela mengorbankan hartanya, bahkan nyawanya. Siang dan malam mereka berpikir bagaimana ya caranya untuk melemahkan Islam, yang merendahkan kaum muslimin. Ya, namun barakallahu fikum, ya, itu semua akan gagal. Karena agama ini milik Allah. Dan Allah akan menjaga agama ini melalui hamba-hambanya yang punya kepedulian dengan agama ini. Adapun orang yang mengaku muslim kemudian tidak ada kepedulian terhadap agama ini, ya, enggak akan dianggap. Tidak akan dianggap. Kalau ada orang-orang mengaku muslim kemudian tidak ada kepedulian terhadap agama ini, Allah ganti. Allah ganti dengan kaum yang lain yang tidak sama dengan itu. Allah mengatakan wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum wala yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, ya, Allah akan ganti kaum yang selain kalian dan mereka tidak seperti kalian. Ya. Sehingga misalnya kalau ada orang tadinya di atas al-haq kemudian mundur, tadinya ya berada di atas jalan salafiyah kemudian luntur, enggak usah kita terlalu bersedih. Ya, akan Allah ganti orang-orang lebih baik dari mereka. Ya, Allah akan ganti. Akan gantikan dengan orang-orang lebih baik dari mereka. Walaupun misalnya ini orang yang ya dulu bersama kita, donatur kita, orang yang mungkin sangat berkontribusi. Barakallahu fikum. Agama ini milik Allah. Allah pula yang akan menjaganya. Ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menjadikan kita ya bersedih ketika orang-orang yang mungkin dulunya ya, memberikan sesuatu kepada dakwah ini karena memang dakwah ini milik Allah. Tapi intinya musuh-musuh agama ini terus berusaha mencari jalan untuk merendahkan agama ini. Dan upaya mereka pun ya akan gagal. Semuanya akan sia-sia. Karena memang agama ini milik Allah sebagaimana Allah katakan wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami pasti itu yang akan menang. Allah juga mengatakan inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul asyhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan di hari nanti, di hari kiamat ketika para saksi berdiri di hadapan Allah. Walaupun tentunya pertolongan dari Allah ada tahapan. Bantuan dari Allah kepada kaum mukminin ada ya waktu yang Allah SWT telah tentukan. Tapi intinya seperti itulah Allah uji umat Islam ini dengan keberadaan musuh ya yang selalu mencari-cari ya kelemahan Islam dan kaum muslimin. Berbagai cara yang pengecut mereka lakukan. Berbagai cara yang tidak apa namanya gentle mereka lakukan. Itu dengan membuat isu dan kebohongan. Ya, ini tentu cara-cara pengecut. Sebagaimana bagaimana Abu Luru Al-Majusi dia menghabisi Khalifah Umar bin Khattab dengan cara-cara pengecut sekali. Ya, cara-cara banci yaitu membunuh Umar dalam keadaan Umar sedang sholat ya, sedang apa? Sholat dengan cara-cara banci, bukan cara-cara lelaki yang seperti itu ya. Jadi seperti itu musuh-musuh agama. Ikhwati billah rahimani wa rahmatullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada umat ini untuk tahu terhadap kedudukan para sahabat. Jangan sampai ada seorang sahabat pun yang mendapatkan penilaian negatif dari diri kita. Jangan sampai kita terucap satu kalimat pun yang itu menjarah dan mencela mereka. Sesungguhnya debu yang ada di hidung mereka yang itu bekas dari jihad fisabilillah dengan ibadah kita berpuluh-puluh tahun tidak ada tandingannya. Ketika dikatakan mana yang lebih utama antara Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat Nabi. Meskipun masuk Islamnya agak akhir. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Dia seorang khalifah yang adil, alhamdulillah. Seorang khalifah yang salih. Disebutkan oleh sebagian ulama, ya, atau sebagian salaf, bahwa debu yang ada di hidungnya Muawiyah, yang itu debu jihad, lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Artinya, kalau ini perbandingannya dengan orang-orang besar, lalu bagaimana dengan kita? Kita ini yang enggak ada apa-apanya dengan Umar. Kok kemudian kita ingin membicarakan sahabat dengan kejelekan? Ingin menyebutkan mereka dengan kejelekan? Hati-hati, kita akan hancur. Sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan membalaskan bagi mereka di dunia ini. Meskipun para sahabat sudah mati, namun ketika ada orang yang ya coba-coba ingin mencela mereka, tunggu tanggal mainnya. Saya akan sebutkan beberapa contoh saja. Baik ketika mereka masih hidup atau sudah meninggal. Ada seorang sahabat bernama Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia dituduh oleh seorang wanita bernama Arwa binti Uwais. Arwa binti Uwais menuduh Sa'id bin Zaid telah memindahkan patok tanahnya, nyorok tanah. Kata Sa'id bin Zaid, sebagai seorang sahabat Nabi yang betul-betul memuliakan hadis Nabi dan ajaran Nabi, apakah saya akan merampas tanah kamu? Padahal saya mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang merampas tanah orang walaupun hanya sekilan, akan dikalungkan di lehernya nanti di hari kiamat sampai 7 bumi. Satu kilan saja kita merampas dari tanah orang, ya, akan dikalungkan nanti di yaumul kiamat sampai 7 bumi. Kayak apa, ya, kerasnya ada bagi orang yang merampas hak orang. Artinya ini adalah pelajaran bagi kita, bahwa seperti apapun baiknya orang, Sa'id bin Zaid termasuk dari 10 sahabat pemetik janji surga. Ternyata tidak lepas dari, ya, dituduh, difitnah, disakiti. Orang yang berjalan di muka bumi masih hidup dan Nabi sudah habarkan bahwa dia akan masuk dalam surga, ternyata tidak lepas dari apa? Disakiti oleh orang. Tidak lepas dari digosip, ya, difitnah, ya. Dan di sisi lain, sahabat Sa'id bin Zaid menjadi contoh bagi kita bahwa ketika kita tahu dalil, tahu hadis, adalah kita amalkan. Amalkan. Kata dia, apakah saya akan merampas tanah kamu? Padahal saya mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang merampas tanah seorang walaupun hanya sekilan, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya sampai 7 bumi nanti di yaumul kiamah. Ini salah satu dari, ya, sekian banyak sisi kehidupan sahabat yang menarik untuk kita tiru, bahwa jangan kita hanya banyak menyerap ilmu, namun praktek di lapangan kita menyelisih ilmu yang telah kita timba. Jangan kita menjadikan ilmu hanya clipping pengetahuan yang menumpuk di benak kita, kemudian tidak terwujud dalam amaliyah kita sehari-hari. Kata dia, ya Allah, kalau memang wanita ini berdusta, ya Allah, butakan dia dan matikan dia di tanahnya. Allah kabulkan. Tidak berapa lama Arwa binti Uwais pun buta. Ketika dia berjalan di kebunnya, jatuh di sumur, mati. Kita jadi teringat sabda Nabi yang ia riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersabda, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, aku umumkan perang terhadapnya. Siapa yang kuat menghadapi kekuatan Allah? Orang yang memusuhi kekasih-kasih Allah berarti dia siap untuk bertempur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan apapun tidak akan bisa melawan, ya, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika sahabat masih hidup atau sahabat sudah meninggal, Allah pun bela. Ya. Ketika ada orang mencela Ali bin Abi Thalib, mencela Zubair bin Awam, Ya. Kemudian diingatkan, orang tadi ternyata tetap ngeyel. Kemudian tidak berapa lama muncul seekor unta besar membelah kerumunan manusia mencari-cari orang tadi. Orang banyak sekali, ternyata yang dicari hanya orang tadi oleh unta ini. Ketika unta ini sudah sampai di dekat orang tadi, kemudian dengan kerasnya dia menendang orang tadi, kemudian diinjak-injaknya remuk orang tadi. Orang yang mencela sahabat Az-Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian yang sudah kita sebutkan, ya, dari kisahnya Mahmud Abu Rayyah, seorang ya dari Mesir yang dia mencela, mencerca Abu Hurairah. Bagaimana ya nasibnya dan bagaimana kondisi dia ketika sakaratul maut betul-betul mengerikan. Disaksikan oleh Syekh Abdul Hakim waktu itu betapa kondisinya mengerikan ketika melihat Mahmud Abu Rayyah ini sakaratul maut, ya semacam kualat karena hari-harinya isinya dalam mencela dan mencela sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, janganlah kalian mencela sahabatku. Disebutkan bahwa hal ini waktu itu disampaikan oleh Nabi ketika terjadi sedikit keributan antara Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman ini sahabat senior. Ya. Sahabat termasuk minas sabiqin al-awwalin, 10 sahabat pemetik janji surga. Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun ke-7. Ke-7 Hijriah, terlambat. Waktu itu ada sedikit ya permasalahan. Ya. Maka Rasul mengingatkan Khalid bin Walid. Mengingatkan Khalid bin Walid tentang apa? Ya. Besarnya hak Abdurrahman bin Auf. Ya. Rasul mengatakan la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Ini larangan ini bukan hanya terarah kepada waktu itu Khalid ya kepada Abdurrahman bin Auf, tapi ini untuk semua umat. Karena pembicaraan Nabi yang terarah kepada seorang dari umat ini itu maksudnya terarah kepada semuanya. Selama tidak ada dalil khusus, maka nasihat Nabi itu untuk semuanya. Sama dengan misalnya Rasul berwasiat kepada sahabat Abu Dzar dengan 3 wasiat. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini bukan hanya terkhusus untuk Abu Dzar. Karena kaidah mengatakan khitabus syari' li wahid minal ummah khitabun lil jami' ma lam yadull ad-dalil ala takhsisihi. Pembicaraan syariat yang terarah kepada seorang dari umat ini itu artinya terarah kepada semua umat ini selama tidak ada dalil yang menunjukkan itu khusus. Rasul mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ini demi Allah. Allah SWT memiliki tangan dan ini adalah sifat zat. Sifat Allah itu ada 2 macam, ada sifat zat dan ada sifat fi'il. Sifat berupa zat Allah, tangan Allah, Allah punya tangan, punya mata sesuai dengan besarannya. Dan ada sifat sifatu fi'lin, sifat berupa perbuatan. Seperti berbicara, mencipta, ya mematikan, menghidupkan, memberi rezeki. Ini sifatu fi'lin. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Jiwa kita ada di tangan Allah. Lau anfaqa ahadukum, seandainya salah seorang kalian bersedekah Misla Uhudin dahaban, sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak terbayang. Gunung Uhud, gunung yang besar di Madinah, gunung batu. Ma balagha mudda ahadihim, tidak akan menyamai, tidak akan sampai menyamai infaknya satu mudnya sahabat. Satu mud itu dua telapak tangan dikumpulkan seperti ini, kemudian dibuka. Ya, kalau ukuran apa namanya kilo satu mud kurang lebih 6 ons beras atau ya beras kurang lebih ya seperti itu 6 ons atau 7 ons satu mud. Wala nasifah, setengahnya pun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa yang namanya amal salih, sisi keutamaannya itu tidak semata-mata dilihat dari bentuk luarnya. Yang namanya amal kebaikan, bertingkat-tingkat keutamaannya melihat banyak sisi. Yang pertama, melihat orang yang mengerjakannya, yang melakukannya. Bayangkan, kita berinfak satu gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyaingi infaknya sahabat walaupun hanya satu gayung dari gandum. Menunjukkan bahwa keutamaan terkadang dilihat dari si pelaku, orang yang melakukan apa amalan. Demikian pula sisi keutamaan dilihat pula dari waktu. Sedekah di bulan Ramadan beda dengan sedekah di luar bulan Ramadan. Melihat tempat, ya, melihat tempat. Salat di Masjidil Haram beda dengan salat di masjid-masjid yang lainnya. Melihat kondisi orang infak di saat panen raya dengan di saat paceklik beda. Sama-sama dia berinfak 10 kilo beras, namun di musim paceklik dengan 10 kilo beras ketika musim panen raya tidak sama. Ini maratibul amal, maratib ya al-amal, tingkatan-tingkatan amalan, keutamaan amalan dilihat dari banyak sisi, dari yang melakukan. Demikian pula dosa pun seperti itu. Kalau ada misalnya orang alim dia berbuat kemaksiatan beda dengan orang awam berbuat kemaksiatan. Hanya disebutkan ya di antara tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, yang tidak akan dilihat oleh Allah dan baginya adab yang pedih, di antaranya adalah syekhun zanin, seorang syekh yang berzina. Di sini ada dua penafsiran. Syekhun di sini bisa dari sisi umur, orang sudah sepuh tapi masih senangnya berzina. Berarti orang ini bobrok hatinya. Gak ngerti kayak apa kadar fisiknya dan umurnya. Yang kedua, syekhun di sini di sisi ilmu. Bisa jadi dia itu ya tidak tua, tapi dia ilmunya mendalam. Maka dikatakan syekh. Nah, kemudian dia berzina. Ini besar dosanya. Besar dosanya karena apa? Ilmu yang disandangnya semestinya mengekang dia dari perbuatan seperti itu. Ternyata dia malah terjatuh pada ya perzinahan. Ini contoh saja. Sebagaimana pahala melihat orang yang melakukan, demikian pula dosa. Demikian pula dosa berbuat kejahatan di tanah suci Mekah dan Madinah beda dengan berbuat kejahatan di selain tanah suci Mekah dan Madinah. Sehingga dahulu sebagian salaf ada yang tidak berani tinggal di Mekah atau Madinah. Tinggal maksudnya tinggal lama, mukim. Karena khawatir mereka akan banyak dosanya. Ibadah belum tentu diterima, dosa ditulis dosa. Barakallahu fikum. Jadi sebagaimana amal saleh juga keutamanya melihat ya orang yang melakukan dan melihat tempat, demikian pula dosa pun melihat orang yang melakukan dan melihat tempat. Tapi ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu taala alamu bissawab.